Hai siapa dia, gadis berbaju merah, membuatku jatuh cinta. Saat jumpa dia, aduh-aduh bibirnya laksana busur milik sang Arjuna. Siapa dia, gadis yang membuat jatuh cinta? Di manakah rumahnya? Sungguh aku kini jadi penasaran. Getar saat jumpa dia.